pagi jangan sekali kepala lutut tangan sakit. Semalam ku berubah jadi sansan, digampar orang kiri dan kanan, nyolek penyanyi Korea. Aku diseret sebelas orang, jelas enggak bisa lari. Mukaku biru.